ada antara kau dan aku dan aku. Beda kau dan aku. Inilah jalan hidupku dan ku harapkan selalu doa tulus darimu. Jangan kau biarkan luka ini semakin dalam. Semua tentang kasihmu tetap dalam hatiku, dalam hatiku. Jalan-jalan